Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Qurbaningani. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi kajian tafsir pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas tafsir surat Al-Qari'ah ayat 9, 10, dan 11. Pertanyaan yang pertama, di dalam ayat ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'ummuhu hawiyah. Pertanyaannya, apa arti dari ummu di sini? Bagus, sehat. Pertanyaan berikutnya, fa ummuhu hawiyah. Pertanyaannya, apa arti hawiyah? Tempat yang sangat dalam. Bagus. Bagus. Pertanyaan yang ketiga, seperti apa sih dalamnya neraka? Seperti apa sih dalamnya neraka? Ya. Supaya baru sampai ke dasarnya. Bagus. Pertanyaan yang keberapa ini? Keempat. Narun hamiyah, artinya api yang sangat panas. Kayak apa sih panasnya api neraka? Tujuh puluh kali lipat panasnya api di dunia. Moga. Pertanyaan terakhir, di dalam surat Al-Qari'ah Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua golongan. Fa amma man thaqulat, yang kedua wa amma man khaffat. Yang pertama adalah orang yang pahalanya lebih berat, yang kedua orang yang dosanya lebih berat. Tersisa golongan yang ketiga. Siapakah mereka dan tempatnya di mana? Ya. Kemana mereka? Ya, nanti ujungnya masuk kemana? Hah? Hak Allah, betul. Selama menanti itu terserah Allah, tapi nanti ujung-ujungnya mau kemana? Surga. Monggo, silakan. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki tafsir baru, yaitu surat Al-Anbiya. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segala pendengar dari Roja di Jakarta, di Bandung, Lampung, dimanapun anda berada, para pendengar radio Pasir FM seperti itu sekitarnya, para pendengar radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV dimanapun anda berada. Sebelum kita memasuki tafsir surat Al-Anbiya, saya akan membuat sebuah prolog. Apa artinya prolog? Pendahuluan. Yang insya Allah ada kaitannya dengan surat atau kandungan, salah satu kandungan dari surat Al-Anbiya. Kita semuanya adalah manusia. Ketika kita lahir ke muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala membekali kita dengan beberapa sifat, yang sifat-sifat ini merupakan sifat dasarnya manusia. Di antara sifat-sifat itu ada yang berbau negatif, alias sifat yang jelek. Kita manusia diberi oleh Allah beberapa sifat dasar. Di antara sifat-sifat itu ada yang jelek. Tapi di satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala juga nyuruh kita untuk berbuat baik. Aneh dah. Kita punya dasar sifat jelek, tapi disuruh berbuat baik. Kita dibekali karakter negatif, tapi disuruh berbuat positif. Kenapa? Sebelum menjawab kenapa, kita akan membaca beberapa ayat dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita apa sih contoh-contoh sifat jelek yang ada dalam diri manusia. Satu, di antara sifat jelek manusia, manusia punya sifat namanya tergesa-gesa. Apa? Tergesa-gesa. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Seringkali manusia itu mendoakan kejelekan seperti dia mendoakan kebaikan. Sering manusia itu mendoakan keburukan, kejelekan seperti dia mendoakan kebaikan. Contohnya kayak apa? Contohnya jenengan jengkel sama anaknya, keluar apa? Kualat kowe. Karena saking jengkelnya orang tua kepada siapa? Anak. Dia mengatakan, cilaka kau. Ini doa atau bukan? Doa. Doa baik atau doa jelek? Doa jelek. Padahal tadi pagi dia berdoa, ya Allah, moga-moga anakku soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Baru tadi pagi mendoakan anaknya supaya menjadi qurrata a'yun. Kemudian melakukan kesalahan, langsung sing metu, cilaka kok. Seringkali manusia mendoakan keburukan seperti dia mendoakan kebaikan. Kenapa kok seperti itu? Wa kanal insanu ajula. Karena manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Al-Quran surat Al-Isra ayat 11. Berarti di dalam surat Al-Isra ayat 11 Allah menjelaskan bahwa manusia punya sifat tergesa-gesa. Dia berbuat, mengucapkan sesuatu kadang-kadang tidak dipikir dengan matang. Bareng anaknya cilaka temenan, nembe ngaco. Bareng anaknya betul-betul menjadi anak yang nakal, kurang ajar, karena setiap hari selalu dilontari oleh orang tuanya, bocah kok nakal temen. Bareng nakal temenan nembe bocah kok nakal temen, lho saben dina didongakan ben nakal. Wa kanal insanu ajula. Manusia punya sifat buruk apa? Suka tergesa-gesa. Satu. Ini baru apa? Satu. Jelek enggak? Jelek. Yang kedua, manusia punya sifat suka membantah. Suka membantah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 4. Di dalam surat An-Nahl ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min nutfah." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes mani. Nusewu. Mani itu kesannya jelek atau baik? Jelek. Sesuatu yang hina. Ya. Sesuatu yang hina. Dari sesuatu yang hina ini manusia fa'idha huwa khasimun mubin. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala manusia menjadi orang yang suka bantah. Wong sing bantah biasanya kan orang yang pinter nggih. Diciptakan dari sesuatu yang hina tapi sukanya suka bantah. Surat apa tadi? An-Nahl ayat berapa? 4. Contohnya, bu, perempuan itu harus pakai jilbab. Apa ya alasan? Bantah. Apa alasannya? Sumuk. Gak bu, sumuk namanya bu. Ribet. Ada saja alasan. Warung itu mengaruh sedelok tok menjatuhkan udat-udat. Suka bantah manusia itu. Kalaupun suatu saat pakai jilbab, ini sebagian ya, enggak semuanya. Insyaallah ibu-ibu yang di sini kudungan kabeh. Paling ora pas ngaji. Pak, ibunya kalau di rumah pakai kerudung enggak, Pak? Pakai? Nang kamar? Ya bukan, maksudnya ketika punya toko gitu, jaga toko pakai kerudung enggak? Pakai? Alhamdulillah. Kadang-kadang pakai kerudung, sudah pakai kerudung masih pengen bantah-bantah lagi. Oh, kudung kok bamba temen, mentong-mentong akan kain. Akhirnya kudung itu dibikin seminimalisir mungkin. Seminimal mungkin. Nuhun sewu nggih, Bu, nggih. Nuhun sewu. Saya ngomongnya mungkin kadang-kadang mandanya lekit, tapi kadang-kadang ya pancen kaya gue kenyataannya. Saking minimalnya itu nuhun sewu jadi kayak jarum pentul. Ya, jadi cuma kepalanya tok mentul gini. Sudah kayak gitu di wah dibuat aksesoris sing nanti nyong bingung ki ana kalau dulu bros itu kan ditaruh di sini, sekarang bros ditaruh di sini. Bros oke okay, banget penting kerantil. Kemudian sengaja milih jilbab yang warnanya nuhun sewu nggih, anu taplak meja. Nuhun sewu, Bu, nuhun sewu. Ini kenyataan, Bu. Sebagian ibu-ibu yang di sini ndak ada insyaallah. Ndak ada nggih, Bu, nggih? Dan alhamdulillah. Taplak meja tinggo kudungan. Katanya supaya modis. Supaya gaul. Saya kadang-kadang bingung. Anak promosi jilbab, modis gaul islami, si kepriwe ya. Aku menjadi bingung kepriwe kok islami, modis gaul we. Memadukannya itu bagaimana gitu loh. Kalau memang modis gaul itu, ini untuk kaum putri ya, mendekati kata islami itu angel. Karena selama ini yang dianggap modis dan gaul ya yang kayak tadi saya sebutkan tadi, yang sempit sekali sekedar untuk mengikat apa? Leher, logo mengikat leher saja, kemudian warna-warni. Ini kalau kayak gini enggak islami ini. Kenapa enggak islami Ustaz? Karena kerudung secara asal wanita suruh pakai kerudung tujuannya apa sih? Terus nek nutup aurat ben ngapa? Meminimalisir ketertarikan lawan jenis. Jadi tujuan manusia pakai kerudung, pakai baju itu supaya lawan jenisnya bisa dikurangi ketertarikannya kepada wanita tersebut, sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah sekarang coba, kerudung gaya seperti itu meminimalisir ketertarikan atau memaksimalkan ketertarikan? Memaksimalkan. Belum lagi bajunya. Namun saya unik sampai terlihat stalaktit stalagmitnya. Paham stalaktit stalagmit? Pahamlah, setahu sinau nang SMP SMA stalaktit stalagmit itu. Ini kalau dibilangin ini enggak mau bantah. Manusia itu punya sifat dasar jelek, suka membantah. Yang ketiga, sifat jeleknya manusia itu pelit. Apa? Pelit. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 100. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, idzan lamsaktum khasyatal infaq. Katakanlah wahai Muhammad, kalian itu kalau seandainya memiliki perbendaharaan rahmat Allah atau kasih sayang, seandainya kita ini punya dunia seisinya, di antara perbendaharaan Allah itu dunia seisinya, seandainya kita ini punya dunia seisinya, niscaya kita itu akan tahan dunia itu karena takut berkurang. Jadi orang-orang yang nembe mandan suki kon infak pola ngenteni nek wis suki banget omong kosong. Jangankan suki banget, sugih punya dunia seisinya itu sugih apa? Super sugih banget. Itu saja karakter dasarnya manusia itu akan malas mengeluarkan. Kenapa? Wa kanal insanu qatura. Karena manusia itu punya sifat pelit. Ini bedanya antara manusia dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perbedaan manusia sama Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu nyuruh kita untuk minta kepada Allah, bukan cuma nyuruh kita untuk minta, Allah juga senang kalau dimintai. Tidak cuma senang, Allah berjanji akan memberi. Udu'uni astajib. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabul. Itu Allah. Kalau manusia, saya tanya kepada jenengan. Coba, di kampung jenengan ada orang kaya? Ada? Ada. Orang kaya itu suka nawari orang enggak? Nek butuh ini padang ini, jaluk ini. Ada? Ada? Enggak ada. Temenan ge pelit temenan. Jarang sekali, mungkin satu dalam enggak tahu satu dalam berapa, belum pernah ada survei. Ada orang kaya menawarkan nenek-nenek pada butuh nenek. Udu ngutang, jaluk, kasih. Ya. Kemudian merasa senang untuk memberi. Rata-rata orang mengeluarkan harta dalam keadaan abot, berat. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika mengeluarkan. Makanya sering saya membawakan contoh kalau kedatangan pengemis hari pertama, tok-tok sinten, kulo sinten, kulo nyuwun. Datang pengemis hari pertama, jenengan kasih berapa? Sinten? Enggak pernah kedatangan pengemis? 5.000. Ketang ora ketang ngamal lah. Amal 5.000. Kok jebule ngesuk tok-tok maning. Dijeleng sapa? Duh, sing wingi maning. Gimana? Dikasih enggak? Kasih. Kasih berapa? Lah, 2.000. Jadi ngamal, Pak. Ya, 2.000 amal juga. Ternyata hari ketiga datang lagi. Orangnya sama. Dikasih? Ya, berapa enak lah. Kelutik. Mengatus. Hari keempat, datang lagi. Wong pancen apa? Tuman. Manusia, manusia itu gak suka dimintai. Kalau Allah Subhanahu wa taala senang dimintai, maka banyak-banyaklah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa, wah, wingi wis njaluk siki, njaluk maning, bekentongan. Allah Subhanahu wa taala itu seandainya manusia semuanya mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat ditambah dengan jin, semuanya jin minta semuanya kepada Allah, masing-masing minta jaluk apa ngono sekarpe, dan semuanya diberi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengurangi kekayaannya Allah kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut, diangkat, meneteslah satu tetes, itu saja, seperti itu kurang atau berkurangnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan minta sama siapa? Allah. Ini sifat yang keberapa? Yang keempat. Di antara sifat jelek yang ada dalam diri manusia, manusia itu suka berkeluh kesah. Suka apa? Berkeluh kesah. Bila dia telat sedikit, istri menyiapkan makanan tepat waktu, mandan kurang asin, wis disetrikakan kelambine, kelambine wis disetrika kurang setitik. Suka berkeluh kesah manusia. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat suka ngeluh. Manusia diciptakan punya sifat suka mengeluh. Seperti apa contohnya dia mengeluh? Idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau ditimpa kesusahan dia akan berkeluh kesah. Dagangane ora payu sedidik. Apa itu? itu. Padahal ya wis mandan payu, cuman mandan kurang setitik daripada kemarin, berkeluh kesah. Kalau ditimpa kemiskinan, kesusahan, berkeluh kesah. Berarti seharusnya dia dikasih apa? Nikmat toh. Ya, karena kalau dikasih musibah, miskin, dia berkeluh kesah. Oh, biar enggak berkeluh kesah dikasih apa? Nikmat. Kalau dikasih nikmat apa yang terjadi? Wa idza massahul khairu manuma. Giliran dikasih rezeki yang banyak pelit. Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Jadi manusia nek lagi diuji, ngeluh, nek lagi dewe nikmat, medit. Berarti milih sing ndi? Ini sifat dasarnya manusia. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, manusia itu suka ingkar sama Allah. Manusia suka ingkar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi sekian banyak nikmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, cuma diminta untuk beribadah saja kepada Allah. Ingkar, enggak mau dia. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat tadi yang dibaca salat maghrib tadi. Surat Al-Adiyat ayat 6. Dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya. Ini baru berapa? Baru 5. Masih ada sifat yang lainnya, contohnya sifat jelek yang lain atau sifat negatif yang lain. Lemah, manusia itu lemah. Kemudian bodoh, zalim, suka berlebihan dan masih banyak yang lain. Yang jadi pertanyaan, ini semuanya ada dalam diri kita. Apakah kita boleh menyerah? Lah, sepancen dasarnya pelit ya kon kepriyoman ning. Apakah seperti itu boleh? Boleh enggak kita seperti itu? Tidak boleh. Lah, sepancen dasarnya manusia itu bodoh ya wis bodoh bae ya rosa ngaji. Apakah seperti itu? Oh, kata Allah saja kita wa khuliqal insanu halu'a. Kita itu memang diciptakan suka berkeluh kesah. Ya memang seperti itu sifat dasarnya manusia. Mau apalagi memang ini enggak sifat dasarku gawan bayi. Apakah boleh kita seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh? Satu, karena manusia sudah dipegangi oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah. Fitrah itu di antara penafsirannya adalah kecenderungan untuk memilih yang bagus-bagus. Makanya dalam hadis yang sering kita dengar, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan apa? Fitrah. Jadi jangan cuma dilihat kita punya dasar sifat negatif. Jangan lupa selain ada sifat negatif, kita juga dikaruniai Allah sifat positif apa? Suka kepada kebaikan. Seandainya manusia tidak diotak-atik oleh manusia yang lainnya, ketika lahir ke muka bumi dibiarkan saja, tidak dirusak, maka dia akan baik. Karena memang dia sudah punya motivasi untuk melakukan kebaikan di dalam dirinya. Ini sebab yang pertama, kenapa kita enggak boleh menyerah. Yang kedua, karena kita sudah dibantu sama Allah untuk melawan sifat-sifat buruk tersebut. Bagaimana bentuk bantuan Allah? Banyak. Di antaranya dengan diutusnya para rasul yang kembali. Para rasul sudah meninggal, masih ada siapa? Pewarisnya para rasul. Siapa itu? Para ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum." Telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia. Harisun 'azizun 'alaihi ma 'anittum. Para rasul itu sedih kalau melihat umatnya itu terbebani. Harisun alaikum, mereka itu sangat menginginkan keimanan buat kita. Jadi para rasul itu sangat semangat untuk menularkan keimanan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang kepada kita. Sampai mengumpamakan dirinya beliau itu seperti orang yang di hadapannya ada perapian, ada api gitu. Kemudian di sekeliling api itu akan berkumpul serangga-serangga. Yang namanya serangga itu biasanya mendekati api. Rasul itu tugasnya adalah mengusir serangga-serangga tersebut supaya tidak berjatuhan ke dalam api. Sedangkan manusianya ngotot pengen nyicipi geni. Saking sayangnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka terus mengarahkan kita. Makanya gak boleh kita menyerah dengan sifat buruk tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita diberi oleh Allah apa? Akal. Dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya inilah salah satu perbedaannya manusia dengan binatang. Kalau binatang tidak punya akal. Kok ada induk ayam melindungi anak-anaknya? Ini apa ini? Insting. Itu namanya insting. Wah, oh, jadi siapa yang biasanya makan utek kayak sapi? Utek, otak, itu belum tentu akal. Itu otak, otak yang bentuknya ya seperti itu. Kalau akal manusia, menurut banyak ulama tempatnya di dalam hati atau ada pembahasan khusus masalah itu. Yang jelas manusia itu dikaruniai akal. Makanya kalau ada manusia yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kok kemudian dia tetap berperilaku jelek? Orang seperti ini bisa saja layak disifati lebih buruk dibandingkan binatang. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah persiapkan isi neraka. Siapa wahai Rabbi isinya neraka? Banyak dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan isinya neraka itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa wahai Rabbi? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka sudah dikasih hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami, berpikir. Seakan-akan tidak punya hati. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka sudah diberi mata tapi tidak digunakan matanya itu untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melek tapi meleknya melek walang. Orang Jawa punya istilah melek walang. Walang itu punya mata gede. Matanya gede. Menonjol keluar. Tapi konon walang itu tidak bisa melihat. Matanya itu cuma sekedar aksesoris saja. Ada sebagian manusia seperti itu, punya mata tapi tidak gunakan untuk melihat. Melihat sekian banyak musibah terjadi di hadapannya, tidak juga tergerak hatinya. Melihat ada kecelakaan, anak kecelakaan, gue langsung mati. Bergue apa? Biasa baik. Contoh pas kapan itu, sekian tahun yang lalu terjadi gempa satu saya di rumah berapa tahun yang lupa, agak keras pun. Biasa kalau gempa kan lindung, waduh macam-macam lah kalau ada orang gempa nasi, azan nasi macam-macam, padahal lembuh itu landasannya dari mana. Itu beberapa menit sesudah sebelum azan Duhur. Begitu selesai, berapa menit selesai, kemudian sudah pada masuk, dikumandangkanlah azan, saya ke masjid, jumlah jemaahnya pada baik. Hajik. Tidak kok kemudian merasa, ya Allah, kok nek padane nyemati sik priwe ya. Punya mata tapi tidak gunakan untuk walahum adzanun la yasma'una bih. Mereka diberi telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat. Bahkan cenderung malah menolak nasihat, dinasihati malah menolak nasihat tersebut. Ah, bocah wingi sore njaluk ngomongin nyong. Nyong itu lebih tua. Iya, tua apa nih? Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Orang-orang yang seperti ini mereka itu seperti hewan ternak. Cukup seperti kata Allah, bal hum afdal. Tidak, justru manusia model seperti ini lebih sesat. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Surat apa? Al-A'raf ayat 179. Ini yang ketiga. Kita enggak boleh nyerah karena kita punya akal. Bisa membedakan. Saya tanya, pelit baik atau jelek? Baik atau jelek? Ada perbedaan pendapat? Enggak ada. Jelek, yakin? Yakin. Kenapa masih pelit? Gak boleh nyerah kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita gak boleh menyerah dengan sifat-sifat buruk tersebut? Karena kita dikaruniai oleh Allah pembisik dalam tanda kutip kebaikan. Ada yang bisiki kita untuk melakukan kebaikan. Siapa itu? Malaikat. Makanya biasanya kalau kita mau melakukan kejelekan, orang mengatakan hati kecil kita akan menolak. Ya, mau mencuri aja. Arep korupsi aja. Tapi jadi aja ini kalah karo ayo cepet. Kenapa Ustaz? Karena memang manusia itu ada rekan yang mengajak kepada kebaikan dan ada rekan yang mengajak kepada kejelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikat." Setiap manusia itu sudah ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi oleh Allah teman. Satunya dari kalangan setan, satunya dari kalangan malaikat. Tugasnya setan apa? Tugasnya malaikat apa? Dalam Athar Ibnu Mas'ud disebutkan tugasnya malaikat itu nyuruh kita untuk melakukan kebaikan, tugasnya setan nyuruh kita untuk melakukan kejelekan. Semua manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dua teman, satu malaikat, satu semua manusia. Rasulullah manusia. Manusia. Berarti Rasul SAW punya teman dari kalangan setan? Punya? Punya. Makanya beliau ditanya, "Qalu wa iyyaka ya Rasulullah?" Kamu juga wahai Rasul dibekali oleh Allah teman dari kalangan setan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyaya, saya juga." Cuman bedanya kata Nabi SAW, illa annallaha a'anani 'alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantu aku untuk menghadapi teman setanku itu sampai akhirnya temanku yang dari kalangan jin ini masuk Islam. Sehingga dia tidak nurut kecuali yang baik-baik. Itu siapa? Rasul. Nek temene kulo kali jenengan, ya masih seperti semula. Tapi jeneng kadang-kadang sering kalah daripada menang. Kenang apa Ustaz? Ya iyalah, karena setiap hari dikasih makan. Masih ingat dulu tafsir surat An-Nas ketika kita berbicara tentang zikir. Ya, ketika kita tentang berbicara tentang zikir bahwa setan itu akan semakin kuat, tambah lemu. Karena setiap hari dikasih suplai makanan. Makanannya apa? Maksiat. Kalau pengin setannya itu kurus, caranya diet. Caranya banyak-banyak setannya itu disuntik dengan zikir. Jadi kalau jenengan saben setiap hari zikir, setannya itu kelepek. Setiap hari dia itu mendapatkan suntikan zikir, disuntik zikir terus. Akhirnya setannya lemah, sehingga bisikannya itu juga lemah. Jadi yang membuat setan kuat siapa? Awake dhewe. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Kenapa kita enggak boleh menyerah? Karena kita sudah dimotivasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dimotivasi untuk melakukan kebajikan. Cara motivasinya bagaimana? Cara motivasinya adalah dengan pahala. Kita telah dijanjikan oleh Allah dengan apa? Pahala. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja oleh Allah jumlahnya itu tidak sebanding dengan dosa. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya hambaku bermaksud melakukan kebaikan kemudian dia tidak jadi, maka akan dicatat satu pahala. Ora sidak jenengan niatlah nyong arep sedekah barang rogoh, tuh jeneng ketinggalan, ora sidak. Jenengan sudah dapat apa? Pahala. Esok niat baik. Yang ngono pahalane kul sisito. Kalau diteruskan bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau diteruskan maka akan mendapatkan 10 pahala. Bayangkan. 10 pahala masih bisa di-upgrade dalam tanda kutip ya. Di-upgrade, dinaikkan sampai 700. Padahal amalannya cuma apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memotivasi kita dengan pahala. Kok masih kita suka milih pelitnya? Ini berarti wong sing kebangetan, wong sudah dimotivasi sama Allah kurang apa lagi? Enggak melakukan, sudah punya niat satu pahala. Melakukan 10 minimal. Minimal itu 10. Bisa sampai 700. Bahkan dalam riwayat yang lain bisa lebih dari 700. Ini kalau kaitannya dengan kebajikan. Kalau kaitannya dengan keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya hamba-Ku bermaksud untuk melakukan keburukan kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka bukan hanya tidak dihitung dosa, tapi juga malah dikasih pahala satu sama Allah. Arep nyolong ora sidak. Wah, nyolong ku nyolong ya. Begitu arep nyolong, begitu sudah mau buka pintu, kemudian kok saya mau nyolong itu kecilnya enggak jadi. Enggak jadi nyolong, jenengan dapat pahala. Bukan karena kemenangan arep nyolong ora sidak nyolong kenapa? Joyo-joyo wong. Jadi karena dorongan rasa apa? Takut kepada Allah. Kalau jadi nyolong, Allah Subhanahu wa taala ditulis satu dosa tok. Tulis ngesuk berarti ora nyolong. Udah nyolong bae hadis riwayat Bukhari dan sudah. Berarti ada berapa? Minimal ada 5. Kenapa kita enggak boleh menyerah dengan sifat dasar buruk tersebut? Jawaban terakhir pertanyaannya, Ustaz, kalau memang kita ini dibekali sifat-sifat jelek, kenapa kok kita disuruh berbuat baik? Wis dasare elek ada berapa saja. Kenapa kita disuruh berbuat baik? Jawabannya untuk membuktikan siapa manusia yang lulus ujian. Jadi sifat-sifat jelek tadi itulah ujian buat manusia. Apakah manusia dia akan tetap mengikuti hawa nafsunya atau dia akan melawan hawa nafsu tersebut untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ada di dunia ini untuk diuji sama Allah. Siapakah di antara kita yang lebih baik amalannya? Siapa yang lebih kuat untuk menghadapi ujian-ujian tersebut? Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ustaz, apa hubungannya dengan surat Al-Adiyat? Katanya tadi pembahasan ini mukaddimah, pendahuluan, prolog untuk masuk surat Al-Adiyat. Apa hubungannya sama surat Al-Adiyat? Ada yang tahu? Coba dilihat lagi catatannya tadi. Ada enggak kira-kira simpul-simpul yang mengaitkan kita dengan surat Al-Adiyat? Apa? Kenapa? Betul. Karena di antara sifat dasarnya manusia adalah laganud. Apa? Suka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini menyebutkan salah satu sifat jeleknya manusia dan bagaimana cara kita melawan sifat tersebut di dalam surat Al-Adiyat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.